lama kau peluk diriku. Terasa getar seluruh tubuhku. Mungkinkah asma menembus jantungku. Aku tersenyum, aku menangis, aku menari-nari. Ternyata, ternyata semuanya berlalu. Love.